Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. أعلنوا في كل ناد أنكم صحب محمد، أنكم صحب محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد في Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo, dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 His FM Solo. Kembali di kesempatan hari ini, syukur alhamdulillah atas izin Allah kembali kita dipertemukan di awal pekan ya. Senin 5 Muharram 1434 Hijriah bertepatan dengan 19 November 2012 Miladiah. Dan kesempatan kali ini program motivasi spiritual islami yang barangkali juga lama ya gak hadir ke ruang dengar Anda. Beberapa kali pertemuan, alhamdulillah atas izin Allah, hari ini kita akan kembali mendengar ya, bersama dengan beliau Ustadz Ihsan SF. Ya, kita akan sapa dulu nanti biar beliau sendiri yang menyampaikan ya, seperti apa dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal khair insyaallah. Iya, jadi kemarin sempat saya telepon tadi ya. Iya. Tapi dengan tema yang berbeda. Iya. Karena juga sudah lama tidak datang ke sini begitu Ustaz ya. Masyaallah. Ada banyak acara, ada banyak agenda, ada banyak kesibukan di luar sana. Masyaallah. Yang kemudian antum ini ya tidak bisa hadir di sini. Masyaallah. Itu salah, iya. Itu alasannya gitu tadi ya. Atau iya. Gimana Tat? Iya. Pendengar karena ada yang bertanya-tanya gitu Tat ya. Ustaz Ihsan ini enggak ngisi lagi atau gimana begitu. Masyaallah. Ya menjawab langsung saja beliau begitu. Iya. Gimana Tat? Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala malla nabiyya ba'dahu ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bincang motivasi, terlebih dahulu kita menjawab beberapa interogasi dari iya, pendengar dari ini ya. Dari pendengar dan dari saya sendiri Dad. Ya, masyaallah. Iya. Sebenarnya hal yang wajar saja ala kulli hal. Sebagaimana Syekh Hasan Al-Banna mengatakan al-wajibat aksar minal awqat. Al-wajibat aksar minal awqat. Tugas-tugas kita ini jauh lebih banyak ketimbang waktu yang tersedia. Gitu ya. Iya. 24 jam ini masih kurang gitu tadi. Rasa-rasanya begitu ya. Kalau perlu seminggu itu, seminggu itu 8 hari itu. Seminggu 8 hari ya, ditambah 1 hari lagi ya. Iya. Wah, ini dia pendengar ya. Jadi memang kalau kita sebagai umat Islam itu harusnya memang waktu itu begitu berharga dan penting sekali, sampai-sampai kita itu merasa kehilangan akan waktu ya. Artinya memang waktu yang ada tidak mencukupi dengan aktivitas yang ingin kita lakukan begitu. Iya. Baik, itu tadi ya barangkali ya. Iya. Salah satu hal tadi yang disampaikan antum berkaitan dengan ketidakhadiran beberapa hari yang lalu. Termasuk di antaranya memang saya sedang mempersiapkan pendalaman tentang mencari BB ya, mencari barang bukti kesesatan ingkar sunnah itu memang menyita waktu yang lama. Itu ya, itu yang mencari waktu yang lama sampai dengan kemudian terjadi kesepakatan ya di antara pihak MUI dan juga dari ingkar sunnah itu ya. Ya, beberapa waktu yang lalu termasuk jenengan yang juga hadir ya pada waktu itu ya. Iya, kebetulan saya juga didudukkan di ketua komisi dakwah sehingga ada tugas khusus untuk investigasi banyak hal termasuk ke Jakarta, termasuk menyiapkan Purawiri tadi ya. Iya, ke sana kemari. Iya. Okay. Tapi itu salah satunya. Salah satunya, enggak apa-apa tadi ya. Iya, yang lain juga ada tugas-tugas. Tugas yang lainnya ya, kedinasan yang lainnya. Baik ya. Untuk kesempatan kali ini, apa ini Ustaz yang akan menjadi kajian kita, Tad? Saya kira cukup relevan mengingat bahwa di hari ini kita berada di tahun baru Hijriah. Tahun baru ya. Ya, maka kita akan coba menggali hikmah di balik tahun baru Hijriah. Menggali hikmah di balik tahun baru Hijriah ya. Iya. Ini barangkali tahun baru yang memang tidak begitu mendapatkan tempat di hati masyarakat ya. Artinya nah, jarang-jarang sekali ya. Ini pula yang nanti kita akan coba bincangkan bersama. Gerangan apakah tahun baru Islam ini terasa sepi gitu deh. Itu dia. Ya. Baik, silakan langsung ke mukadimahnya, Tad. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'an. Kita coba langsung masuki perbincangan motivasi spiritual pada pagi hari ini. Tadi sudah kita beri pengantar. Kita akan bicarakan seputar menggali hikmah tahun baru Hijriah. Ada hal yang perlu kita cermati bersama ketika kita mencoba melakukan penelitian secara lebih maksimal, maka sangat mungkin kita akan dapatkan mayoritas umat Islam itu tidak merasa kalau hari ini, kalau saat ini berada di tahun baru. Kebetulan saya mengisi kajian tentang penyambutan satu Muharram di beberapa tempat, meskipun waktunya tidak mesti satu Muharram ya, intinya kita coba sosialisasikan persoalan tahun baru Hijriah yang ditandai dengan awal bulan Muharram. Ini ternyata kita dapatkan masyarakat kita merasa apa namanya tidak merasa memiliki gitu lah. Tidak merasa memiliki. Secara umum mereka tergambar, kita kan belum tahun baru, ini masih November gitu. November, Desember, baru Januari. Jadi mereka mengenalnya tahun baru itu nanti masih 2 bulan lagi ya. November, Desember, Januari. Dari 2012 menjadi 2013. Itu bisa jadi 80% sampai 90% lebih umat Islam meyakini seperti itu. Padahal mestinya tidak demikian. Kenapa? Karena memang umat Islam ini sesungguhnya ada satu tauris ya, atau apa ya, tauris itu pewarisan ya. Pewarisan nilai-nilai Islami pada khususnya. Termasuk diantaranya adalah pewarisan nilai-nilai Islami yang terkait dengan takwim, dengan kalender ya, dengan penanggalan gitu lah. Di antaranya juga penanggalan Hijriah. Saya sudah buktikan meskipun secara acak, mayoritas jamaah-jamaah pengajian kita, coba kita bayangkan ya, ini aja jamaah pengajian, apalagi yang bukan jamaah pengajian, itu ketika suruh menyebutkan jumlah bulan-bulan di tahun Hijriah, itu 90% lebih tidak bisa. Tidak mengerti itu. Tidak mengerti ya. Nah, kalau yang lain apa? Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya ya. Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumruwah, Poso, Sawal. Apal? Tapi ketika diminta agar menyebut bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, enggak bisa. Ini sebenarnya ada the thing wrong. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang salah ya. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak beres dengan kenyataan ini gitu. Nah, saya mencoba mencermati apa sebenarnya yang salah dalam persoalan ini, kenapa umat Islam kata orang Jawa pangling dengan miliknya sendiri gitu loh. Ya. Yeah. Saya rasa dengan kita ketengahkan istilah pangling, ini mudah-mudahan ini ya masih bisa menjiwai. Pangling itu sebenarnya dia sebelumnya kenal, tahu dan bahkan miliknya, cuma pangling loh. Lama tidak di ini ya. Lama tidak diungkap kembali gitu. Saya mencatat ada banyak hal sebab-sebab kenapa sih penyambutan tahun baru Hijriah ini terasa sepi. Ya, jangan lagi dibanding dengan Masehiyah. Dibanding dengan tahun baru Imlek aja kalah meriah. Coba kita lihat ketika tahun baru Cina yang ini identik dengan Konghucu, tahun baru Masehiyah ini identik dengan Nasrani, ya Masih. Ya, ini gegap gembitanya terlalu jauh berbeda, ya gapnya terlalu jauh. Kalau Masehiyah ini sangat luar biasa gegap gembita, tapi kalau Hijriyah ini ya anu saja, dingin-dingin saja, sepi-sepi saja. Dibanding dengan Imlek aja kalah. Kita lihat misalnya, ketika tahun baru Cina, tahun baru Imlek, tahun baru Konghucu, wah ini semuara, ya. Di antara dari warna-warna ya, tren dan identik dengan warna merah umpamanya. Tren dan identik dengan simbol-simbol naga, belum lagi ucapan Gong Si Fa Cai dan sebagainya kan itu ya. Sampai saya aja apal kan ini karena semaranya kan gitu loh. Gong Si Fa Cai. Ya. Saya mencoba mengamati ada banyak pawai, ada banyak baliho dipasang, ada banyak ucapan selamat, ada beberapa atribut-atribut yang mengindikasikan semaraknya tahun baru Cina. Ya. Belum lagi nanti ada angpau. Ya. Nah, ini nanti ya, pernah makan juga tadi. Ya ini artinya apa namanya? Tren-tren seperti ini sampai pun saya mengenal itu kan karena semaraknya gitu loh, daging semaraknya itu. Apalagi tahun baru Masehi yang ditandai dengan old and new, happy new year dan sebagainya. Luar biasa ini. Saking semaraknya di beberapa tempat, khususnya di tempat-tempat wisata, ini jauh hari sebelumnya ini hotel-hotel sudah penuh kan di booking untuk menyemarakkan acara itu. Ya terlepas dari kemudian ketika mereka di hotel itu cara menyemarakkannya dengan cara bagaimana, ketika mereka di puncak Bogor itu kemudian apa yang dia lakukan, kemudian dan kemudian lagi saya enggak bincangkan itu, yang saya maksud cuma kesemarakannya kan gitu. Ini memang terasa sangat drastis sekali bedanya. Kalau ada yang mencoba mengupayakan kesemarakan tahun baru Hijriah, itu pun kadang dengan ini ya, kental dengan nuansa SKM-nya. Apa tuh? SKM ini yang kita maksud, SKM ini bukan S1 sarjana kesehatan ya. SKM sarjana kesehatan masyarakat kan itu ya. SKM itu sakral, klinik, mistik, ya. Dan beberapa termasuk virus-virus TBC, takhayul, bid'ah, khurafat, malah begitu. Kita lihat bagaimana penyakit TBC ini justru sangat luar biasa mendominasi di arena-arena perayaan tahun Hijriah. Ya, ada yang pengagungan kepada salah satu jenis makhluk tertentu, ya, benda-benda tertentu dan sebagainya. Loh kok malah baunya bau TBC ya, hayul, bid'ah, khurafat. Belum lagi nanti ada yang kungkum, ada yang semedi, ada yang topo bisu, ada macam-macam. Ini sebenarnya kalau terjadi seperti itu siapa yang salah? Gitu loh. Nah, saya melihat sebab sepinya penyambutan ini menurut catatan saya sekurang-kurangnya ada 5, sekurang-kurangnya. Yang pertama, bahwa secara umum kaum muslimin tidak mengerti kemuliaan Muharram, enggak ngerti. Bahwa Muharram itu bulan mulia, Muharram itu bulan suci, sebagaimana Al-Qur'an menyebutnya Arba'atun Hurum, 4 bulan suci. Ya, ini di surat At-Taubah 36. Kemudian di surat At-Taubah 36 itu dijelaskan di dalam hadis Bukhari, arba'atun hurum, 4 bulan suci itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi kita mengertinya arba'atun hurum, ya, 4 bulan suci itu menunjuk kepada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu karena berdasarkan sunnah. Nah, ini lagi-lagi kalau memahami agama, ya, Quran saja tanpa sunnah itu enggak bisa ketemu. Saya sudah ada satu catatan besar, saya siapkan buku, bahwa mengingkari sunnah itu tidak bisa mengamalkan rukun Islam. Bukan di sini ranah pembicaraannya, ya. Ini contoh saja yang kebetulan matching dengan pembicaraan kita. Arba'atun hurum, 4 bulan suci itu apa? Kalau enggak pakai sunnah kita enggak ngerti. Orang menyebutnya ada Januari, Februari, Maret, ada mungkin November, Desember, terserah, ya. Nah, karena tidak ada panduan, maka sunnah ini menjadi panduan, kan gitulah. Nah, baik, itu misalnya bahwa Al-Quran menyebutnya arba'atun hurum, bulan suci, bulan mulia. Ya, kemudian di dalam sunnah yang lain disebutkan Abdulusiyam, ba'da Ramadan, Syahrul Al-Muharram. Seutama-utama puasa sunnah, ya, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa Syahrullah, bulannya Allah. Coba bayangkan, Rasulullah menyebutnya Syahrullah, bulannya Allah. Ini sebuah apresiasi yang sangat tinggi. Artinya bagaimana? Mustahil Rasulullah aja memberi apresiasi bulannya Allah. Mustahil bulannya Allah kok angker, kawat, wingit, sehingga perlu adanya upaya tolak bala, ya, buang sial dengan cara mengagungkan benda-benda tertentu, binatang, tidak usah begitu, ya. Ini bulannya Allah, bulan suci gitu loh. Bahkan kalau saya mencoba mencari beberapa referen, Quran sendiri tidak menyebut Ramadan sebagai bulan suci. Sunnah juga tidak menyebut. Kalau Quran menyebut Ramadan hanya Syahrul Ramadan, misalnya, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ya, Quran menyebut Ramadan hanya Syahrul Ramadan. Sunnah atau hadis Nabi tidak banyak menyebutnya. Salah satunya Syahrul Mubarak, atakum Ramadan Syahrul Mubarakun. Sekitar itu. Tetapi kalau penyebutan bulan suci tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Ya, Ramadan bulan suci itu enggak ada. Ya. Tetapi tentu bukan berarti Ramadan bukan bulan suci, tetap saja bulan suci. Dan bukan pula Ramadan tidak lebih mulia dari Muharram, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya ingin memberikan penegasan bahwa betapa sucinya, betapa mulianya bulan Muharram itu loh. Ya, saking sucinya sampai secara sharih, secara lugas itu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya secara tegas ini bulan suci gitu. Ya, bahkan nanti puasa di bulannya Allah, ya, yang disebut dengan puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram, ya. Kemudian di Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan agar dibaringi dengan puasa Tasyu'a tanggal 9 untuk agar 9-10, ya. Iya, untuk agar tidak sama dengan Yahudi gitu deh. Iya, iya. Coba kita bayangkan, ya, persoalan puasa ini kan baik, meskipun baik karena menyerupai Yahudi, Rasul tidak boleh gitu loh. Harus menyelisihi, ya. Harus menyelisihi. Nah, sekarang ini jangan sayangnya umat Islam ini menyerupai Yahudi itu, jangan lagi yang baik-baik, justru malah yang buru-buru. Yang baik aja nggak boleh. Nah, kalau menyerupai Yahudi nggak boleh loh, yang baik itu. Apalagi yang buruk. Justru sekarang yang buru-buru, coba. Tren pakaian, budaya, ada tradisi, semuanya ini persis seperti yang katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tattabi'una sanana man kana qablakum. Kamu pasti akan mengikuti gaya hidup orang-orang sebelum kamu, bukan gitu loh. Ketika para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, ya, siapa mereka ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara. Yahudi Nasrani, kata Rasulullah, ya. Ketika ditanyakan Al-Yahud wa Nasara, apakah ya Yahudi Nasrani? Wa minan nasi ila ulaika, ya. Siapa lagi kalau bukan mereka, ya, kan gitu deh. Jadi Nah, ini sudah ada dalam prediksi dan estimasi Rasulullah bahwa umat Islam nanti akan mengekor kepada Yahudi dan Nasrani dalam banyak hal. Hatta la dakhala juhra dhab, hingga Yahudi Nasrani itu masuk ke lubang biawak pun ya, ya. Orang Islam itu kan ikut. Apa sekarang yang gak ikut Yahudi? Apa saja mas? Nanti kalau dalam itar, dalam bingkai apa ya, bingkai kehidupan itu dari ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya itu mengikuti Yahudi. Ya, nah, begitulah. Tetapi juga bukan berarti ini sebagai satu justifikasi dan rekomendasi, oh ya Kanjeng Nabi bilang begitulah, ya sudah biar. Bukan demikian, kita harus bebaskan apa namanya, tasyabuh bil Yahud wa Nasara. Ya, kemiripan sikap dan perilaku kita kepada Yahudi dan Nasrani. Di antara sebab yang kedua menurut catatan saya adalah terbiasa dengan pola pikir statis. Orang Islam itu berpikir statis. Statis itu stagnan. Ya, enggak mau berubah, enggak mau berkembang, ya. Nah, padahal tanda-tanda ulul albab itu orang yang selalu dinamis, dinamis progresif. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Demikian dalam surat Zumar ya. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang yastami'una al-qaul, mendengar ucapan ya, mendengar ucapan, tahu tentang berbagai teori demikian dan seterusnya, fayattabi'una ahsana, mereka mengikuti yang terbaik. Ulaika ladzina hadahumullah wa ulaika hum aulul albab. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka pula orang yang aulul albab, orang yang memiliki cara pikir, cara pandang, cara sikap yang luar biasa bagus kan gitu ya. Nih. Jadi berpikir statis itu ternyata kemudian menjadi sebab umat Islam ini ya terbelakang dalam banyak hal. Selanjutnya juga mengekor kepada kebudayaan kaum kafir. Tadi sudah disebutkan ya, Rasulullah memberikan satu prediksi akan mengikut kepada budaya kufar. Tidak menutup kemungkinan yang keempat, karena ada sebagian kaum muslimin ini yang tergesa-gesa menjatuhkan vonis bid'ah terhadap sesuatu yang menurut mereka yang peringatan lah, yang penyambutan lah, hanya karena hal-hal yang sifatnya verbalistik gitu. Misalnya hanya karena ada kata penyambutan, ada peringatan. Wah, ini dalam peringatan rangka gitu. Bid'ah kan gitu loh. Ini sesungguhnya kalau itu misalnya sekedar mengumpulkan orang, komunitas kaum muslimin duduk bersama, ngaji bersama, diskusi bersama. Kemudian di mana bid'ahnya? Itu ya. Bid'ahnya karena ada kata-kata tadi ya, peringatan dalam rangka. Oke lah kalau gitu balihonya atau panduknya kita copot, nggak ada peringatan, tapi isinya sama, apa pun tidak bid'ah. Jadi kadang-kadang kita ini waduh kok gitu ya, ini persoalan ini betul bersama. Maka kemudian termasuk diantaranya misalnya kalau dulu zaman saya kecil itu ada panitia PHBI, panitia hari-hari besar Islam. Nah, di situ biasanya ada momen pengajian dan sebagainya. Sekarang mulai sudah tidak ada lagi karena diantaranya hembusan-hembusan vonis-vonis bid'ah yang kadang-kadang serampangan gitu ya. Iya. Nah, kalau orang duduk kemudian berkumpul, berdiskusi, tausiah itu itu kan media dakwah kan gitu loh. Ya. Kemudian juga yang kelima, tidak paham syiar Islam. Padahal kita lihat misalnya di dalam surat Saf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan di atas semua agama walaupun orang musyrik benci. Coba lihat. Ayat ini liyud hiraho ala dini kole, agar dimenangkan di atas semua agama. Maka ayat ini tidak banyak mendapatkan pencermatan di antara kaum muslimin. Sehingga kemudian yang nampak, yang menang, yang populer, yang tenar, itu bukan Islam. Nah, kalau kemudian orang duduk, orang berkumpul, orang berdiskusi, orang melakukan seminar, orang melakukan lokakarya tentang mengenang hijrah Rasulullah, meskipun di sana ada kata peringatan hijrah Nabi itu loh. Loh, itu kan bagian daripada itharul Islam, menampakkan, mempopulerkan, bahkan memenangkan Islam di atas yang lain. Karena kenyataannya Islam tidak populer. Ya, Islam katanya dengan masalah tahun ya ini, tidak populer. Kalau kita tanyakan sekarang tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, secara hijriah, orang nggak banyak mengerti. Bahkan dari surat menyurat pun itu terkadang mungkin 99% ini dilupakan. Mereka lebih menggunakan selainnya kan gitu. Nah, alhamdulillah di Persyarikatan Muhammadiyah ya, kemudian saya juga di Majelis Tabligh gitu ya. Ini ada kalau surat penyurat, kalau lain sebagainya itu hijriah dulu baru gitu masih ya kan gitu. Ya walaupun ya dengan sangat sederhana, tapi kan ada upaya untuk itharul Islam, apa mempopulerkan Islam dalam apa namanya dalam hal tahun dan sebagainya. Ya. Nah, ada lagi, saya mencoba mengamati ya, itharul Islam, menampakkan Islam di atas yang lain itu, banyak di antara masjid-masjid, khutbah Jumat misalnya, khutbah Jumat, pengajian dan sebagainya, itu lebih seringnya kemudian mic-nya malah, mic-nya di mic dalam, atau mic, tidak mic luar ya, mic dalam atau mic kecil. Apa katanya, wah ini, apa namanya, nanti biar mengganggu tidak mengganggu lingkungan. Lawang sholat Jumat kok, bah Jumat kok mengganggu apanya? Sekarang persoalannya justru menjadi terbalik. Ketika pengajian, ketika khutbah Jumat, mic dalam, mic kecil, tapi ketika dangdutan, lu kenapa mesti malah gitu ya? Yang lebih ditenar bahkan sampai tengah malam. Lah kalau begitu, di mana realisasi dari ayat ini agar Islam dipopulerkan? Sekarang yang dipopulerkan apa namanya? Khutbah Jumat, tausiah, pengajian atau dangdutan. Atau titipan kan. Ini persoalan. Maka dari sini saya menghimbau seluruh takmir masjid hari ini harus sadar dengan ayat ini, ya, khutbah Jumat siarkan. Gitu ya. Mic-nya yang keluar. Mic keluar ya, jangan di dalam. Iya, dalam rangka realisasi ayat, liyudhirahu 'ala dini kulli. Jangan malah kemudian ketika titipan gemuntang sampai di angkasa raya, mungkin sampai langit ketujuh kedengaran. Ya. Iya kan? Kali aja begitu. Tapi kalau pengajian khutbah Jumat malah mic-nya kecil, ya maka sekali lagi saya menghimbau seluruh takmir masjid di seluruh dunia ini khutbah Jumat harus disiarkan lebih maksimal. Ya. Ya. Nah, kemudian mulai berpikir lagi, sound system-nya diperbagus. Itu capek ini, kayak kalau apa khutbah Jumat yang khutbah Jumat pengajian kenapa sih sound system enggak enggak jelas ya. Enggak jelas suka mengganggu gitu ya. Nah, lebih-lebih misalnya pengajian walimah, ya ular-ular pengantin. Saya itu kan saya cukup sering ya ngisi pengajian pengantin itu. Yeah. Kadang-kadang saya tanyakan, gimana sound systemnya? Saya itu dulu. Awalan itu ya? Iya, kadang-kadang kalau ternyata sound systemnya prek-prekan gitu loh. Sehingga suara penceramanya, apalagi suara saya yang memang tidak keras. Nah, itu kalau mic-nya nggak bagus, nanti dibarengi yang ujung sana, peladennya ribut masalah piring, masalah gelas, macam-macam, sehingga suara kita ini tidak lebih didengar mereka. Iya, kalah dengan suara piring dan gelas yang keropiangan kan gitu. Maka setiap saya suruh ngisi waliman, gimana sound systemnya? Ini penting. Saya yakin kalau seandainya pelaksanaan penyiapan sound system ini sebagus mungkin, yakin ini bagian daripada jihad fisabilillah untuk dakwah dan syiar Islam. Ya, maka satu poin dulu yang kita angkat, bagaimana di tahun baru Hijriah ini kita bangun semangat baru untuk memahami dan memanai Islam, dalam satu poin saja ya, mempopulerkan dan mensiarkan Islam ini ada semangat baru gitu ya, inspirasi dari ayat liyudhirahu 'ala dini kulli, ya, agar dimenangkan di atas semua agama, semua aturan hidup, semua sehingga Islam ini yang kelihatan, Islam yang nampak, Islam yang menang, Islam yang dipakai, ya, termasuk sound system itu bukan malah dangdutan, bukan malah tip-tipan yang kedengar di mana-mana, khutbah Jumatnya, ceramahnya, pengajiannya tidak didengar. Ini satu poin dulu, belum yang lain, insya Allah kita akan pas. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, syukur jazakallah. Dan pendengar RDS dimanapun Anda berada, pengantar dari beliau berkaitan dengan satu bahasan kita di kesempatan kali ini ya. Ini menarik tentunya berkaitan dengan menggali semangat baru di balik tahun baru Islam ya. Karena juga selama ini seperti tadi disampaikan beliau, banyak di antara kita yang tidak sadar atau barangkali tidak menyadari akan milik kita ya, yang sudah sekian waktu ditinggal dan kemudian kita seharusnya kangen ya dengan hal itu, dan kemudian bisa kita ambil lagi, bisa kita datangkan kembali dengan sesuatu hal yang tentu saja lebih hakiki ya dalam kehidupan kita ini. Baik, nanti kita akan berdialog bersama dengan Anda juga pendengar. Silakan ditunggu di line telepon 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Tapi setelah kita dengarkan dulu yang beberapa berikut ini pendengar. 107,7 RDS. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. Media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Dan pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, kita tengah di program motivasi spiritual islami ya. Untuk kesempatan kali ini, satu tema yang kita hadirkan terkait dengan menggali semangat baru di balik tahun baru Islam. Hingga nanti usai mendekati waktu duhur, tentunya kita akan bersama, dan silakan kami undang bagi Anda yang akan bergabung bersama dengan kami, bisa telepon di 765-1818 atau juga SMS di 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Baik, kita langsung saja menuju ke SMS dari Anda yang sudah berdatangan ya di kesempatan kali ini. Yang pertama dari Mas Udin yang ada di Gemolong. Assalamualaikum Ustaz, ada kaidah dalam muamalah semuanya boleh asal tidak ada yang namanya larangan. Yang saya tanyakan Ustaz ya, bagaimana jika muamalah yang ternyata sama dengan muamalah kaum kafir ya? Contohnya muamalah ini berkaitan dengan memakai pakaian sama dengan mereka Ustaz ya, kemudian juga menandai tulisan di garis bawah dan sebagainya. Ini salah satu hal yang bagaimana Ustaz kalau misalkan kita lakukan, termasuk juga menggunakan jasa ATM begitu. Iya. Langsung dijawab dulu Ustaz ya. Silakan. Iya. Baik, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang cukup cerdas gitu ya, karena kita kan juga dibingungkan dengan mana sih batasan-batasan atas sabuh bil kufar ya. Batasan menyerupai kaum kufar. Tentu ini lebih menunjuk kepada hal-hal yang sifatnya ubudiyah, ya. Lebih khusus lagi ubudiyah mahdhah. Kalau sifatnya muamalah, ini tentu fleksibel ini ya. Kalau sifatnya muamalah, ini fleksibel, di mana perkara muamalah yang memang tidak secara soreh, tidak secara lugas, ada larangannya kan itu. Jadi misalnya bagaimana misalnya menggarisbawahi tulisan, bagaimana tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ada masalah. Menggunakan jas misalkan begitu tadi. Menggunakan jas, tidak ada masalah. Tidak. Kan tidak ada larangan secara soreh tentang itu. Karena memang kaidah awal al aslu fil asya ibahah. Pada dasarnya pada sesuatu itu boleh-boleh saja. Boleh kan tadi. Kecuali ada dalilnya. Kalau enggak ada yang larang ya. Enggak ada larangan. Baik. Kita ke penelpon dulu Tat ya. Boleh. Ada Pak Hadi di Solo. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Pak Hadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, ini apa yang disampaikan Ustaz tadi ini sangat menarik sekali ini. Tentang rangka mensikapi metode dakwah ya, metode dakwah yang syar'i di era modern. Zaman hari ini gitu ya. Ya. Bagaimana menerjemahkan kesyariahan tetap terjaga di dalam era yang sudah yang seperti ini gitu. Ya. Tadi salah satunya dengan membuka wacana bagaimana menghadapi tahun baru kita harus mempunyai semangat yang baru, yang mana umat Islam tadi karena beberapa poin tadi, sehingga salah satunya adalah karena belum mengenal makna akan hikmahnya tahun baru Islam, satu Muharram itu sendiri. Gitu. Mm-hmm. Hubungan dengan hal yang ya, kemarin sore kebetulan juga Allah memberikan amanah di kantor dinas Bupati Sukoharjo itu bersama 2.000 peserta kemarin sore. Ustaz. Mm-hmm. Kami sampaikan bagaimana menghadapi tahun baru ini kita harus seperti apa gitu. Mm-hmm. Orientasi yang ada hari ini yang begitu, kemaksiatan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah Ustaz begini, bagaimana cara pengkondisian yang pas, ya pengkondisian yang pas dakwah ini ya pada era yang sekarang ini, yang mana saudara kita hari ini yang apa yang tadi menganggap dengan bid'ah dan lain-lain, barangkali ini sandarannya adalah syar'i, barangkali begitu. Mm-hmm. Ya, barangkali begitu, sehingga ini harus diterjemahkan di masyarakat, sehingga yang bergulir itu orang awam bisa memahami, mengikuti, sehingga orang-orang yang sudah mempunyai kapasitas itu bisa diterjemahkan aplikasi kepada masyarakatnya. Ya. Mungkin begitu Ustaz pertanyaan kami. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja barangkali Ustaz. Ya. Dari Al-Asad Hadi ya. Tadi agak agak panjang ya. Mudah-mudahan saya bisa menangkap esensinya. Jawabannya memang cukup anu ya, cukup luas, tidak bisa hitam putih karena memang persoalannya ini terkait dengan beragam kompleksitas ya, kompleksitas persoalan, lebih khususnya lagi bicara tentang wasailu dakwah. Saya menambahi komentar saja, mudah-mudahan nanti ada benang merahnya. Saya melihat bahwa gerakan dakwah secara umum ini tidak terlalu menyentuh grassroots, tidak terlalu menyentuh akar rumput. Gitu. Ya. Padahal sebenarnya akar rumput inilah satu persoalan yang menurut saya cukup menyita dan menuntut perhatian yang ekstra. Dari beberapa alasan. Yang pertama, ya masyarakat akar rumput ini kan awam, ya awam dalam banyak hal, termasuk awam pengertian agama, sehingga kalau mereka itu tidak mendapatkan porsi perhatian khusus untuk mendakwai mereka, mereka-merekalah orang yang rawan akan terrekrut oleh dakwah-dakwah lain. Dalam hal ini adalah dakwah-dakwah non-Islam kan. Ya, termasuk dakwah jahiliyah dalam berbagai bentuknya. Saya tidak mengatakan mesti pindah agama, tidak mesti pindah agama, karena memang Samuel Ewemer itu ya dalam muktamarnya ini mereka sudah memastikan bahwa untuk menjadikan orang Islam ya murtad dari agamanya kemudian masuk ke agama Kristen itu bukan perkara yang mudah. Di satu sisi. Di sisi yang lain, itu juga bukan perkara yang terlalu urgen menurut mereka. Ya, jadi sebagian para misionaris itu tidak terlalu bernafsu, tidak terlalu berambisi menjadikan orang Islam itu masuk agama Kristen, bukan itu. Tapi cukuplah orang Islam itu dijauhkan dari agamanya. Kalau sudah dijauhkan dari agamanya dengan berbagai media, mereka merasa tidak merasa memiliki Islam. Ya. Malah biarlah mereka itu dengan tetap atas namanya nama Islam, KTP-nya KTP Islam, tapi perkataannya, perbuatannya, perilakunya itu sudah tidak ada Islamnya, itu malah menguntungkan mereka gitu loh. Nanti bisa dimanfaatkan. Tapi kalau atas nama agama mereka pindah agama, ini malah tidak terlalu produktif gitu loh. Nah, maksud saya, akar rumput nanti akan tergarap seperti ini dengan dakwah-dakwah jahiliyah, ya. Maka kemudian dibutuhkanlah satu wasailu dakwah, model-model dakwah, sarana-sarana dakwah, media-media dakwah yang bisa merekrut mereka. Misalnya ada anak-anak muda, ya. Kemudian ada masyarakat awam dan lain sebagainya. Sebagian kawan-kawan ya, mohon maaf ini ya, mudah-mudahan asumsi saya ini tidak benar ya. Kalau salah ya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya melihat para aktivis khususnya ini kurang menaruh kepedulian yang lebih maksimal pada gerakan dakwah di grassroots. Mereka lebih mementingkan masalah kajian-kajian di halako-halako, sehingga satu orang itu ngaji halako dalam sebulan mungkin sekian kali ya, dalam seminggu mungkin sekian kali. Dalam seminggu bisa 5 kali kajian halako, pindah halako sana, jadi orangnya hanya itu saja, 5 orang, 7 orang. Nah, menurut saya begini, itu bukan tidak penting, itu tetap penting. Hanya saja dengan satu asumsi, aktivis-aktivis yang kajiannya hanya halakoh itu, seandainya itu tidak dihalakohkan, tidak dapat kajian, mereka itu orang yang sudah punya power, sudah self-revive ya. Bahkan gitu ya, tidak hanya mempertahankan diri dan keislamannya, dia sudah bisa menyebarkan Islam. Nah, akhirnya malah melupakan akar rumput tadi itu. Jadi waktunya, tenaganya itu habis untuk ngurusi halakoh itu, sementara akar rumput ditinggalkan. Padahal ini berbahaya, bisa dimakan serigala lah dalam arti ini. Ini penting loh ini. Artinya harus seimbang berarti di situ ya. Ya, seimbang di satu sisi, bahkan mungkin porsi lebih banyak kepada akar rumput ini diperbanyak. Alasan saya sederhana saja kok. Kawan-kawan aktivis halakoh itu enggak ngaji pun mereka sudah keimanannya kuat, bisa mempertahankan diri, bahkan bisa mendakwahkan. Tapi ya, karena perhatiannya habis hanya untuk halakoh, kemudian akhirnya masyarakat awam ditinggalkan kan, mereka akhirnya yang pindah agama lah, pindah keyakinan lah, yang pindah ideologi lah, yang pindah fikrah lah, pindah macam-macam. Justru ini menjadi apa? Menjadi penghambat dalam gerakan dakwah. Maka perlu perbincangan panjang ya, bagaimana mewujudkan model dakwah yang betul-betul komprehensif di tengah masyarakat yang heterogen seperti ini. Heterogen dalam berbagai bentuknya, ya pemahamannya, kelasnya, ya macam-macam. Tapi ala kulihal ini butuh satu energi yang sangat besar yang menuntut agar bagaimana dakwah di tengah masyarakat ini bisa. Artinya ada yang bergerak masalah ekonomi, ada yang memperhatikan masalah keremajaan, ada yang mereka masyarakat awam. Tapi intinya saya lihat hari ini masyarakat awam itu tidak terlalu banyak tergarap. Maaf, kalau masyarakat tergarap ya bisa menjadi sebuah gerakan massa ya, gerakan pengajian massal gitu ya maksud saya. Itu justru kadang-kadang modelnya itu malah enggak benar-benar itu loh. Sayang kan? Iya, iya, iya. Padahal masyarakat awam ini ya sekali mendengar masyaallah, apalagi yang bilang ini pok kiai, kiai dari sana dan pimpinan ini itu begitu ngomong sekali prek, ya itu yang dipakai. Iya, iya, iya. Nah, nanti akhirnya, kalau kita datang belakangan sulit sekali untuk untuk mengembalikan mereka kepada pemahaman yang benar kan gitu loh. Jadi bahkan gimana ya, kita kalau nggak segera-segera ya repot nanti. Maka maksud saya, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan halako yang ala kulihal punya fikroh yang insya Allah lurus, ya akidah yang sahihah, komitmen yang lebih tinggi, ini mulai melirik, berharap beranjak ke sana gitu. Jangan hanya waktunya sekian tahun habis hanya untuk halako, tidak pernah perhatikan masyarakat awam ini. Saya melihat sendiri seperti itu, walau alam bisawab. Baik, itu ya untuk Pak Nur Hadi yang ada di Solo ya, mengenai konsep dakwah kekinian ya. Artinya biar nanti memang lebih efisien dan juga efektif dalam rangka mensyiarkan ya dinul haq ini. Kemudian kita menuju ke 303 dari Anda di Sukoharjo, ada Ikhwan ya. Ustadz, kalau umat non-muslim semaraknya perayaan dengan cara-cara yang dohir atau kelihatan, hingga mudah ya untuk diikuti, juga bebas membuat acara masing-masing begitu ya dimanapun berada. Sedangkan bagi umat Islam, ini bagaimana caranya agar juga bisa lebih semarak, bisa untuk dilihat secara dohir, dan kemudian juga bisa diikuti oleh umatnya begitu saat ini. Bagaimana kemudian bisa dilakukan langkah-langkah tertentu ini barangkali? Iya, Memang di dalam Islam ada satu kaidah, kaidah yang ditentang dalam Islam itu al-ghayah tubarirul wasilah. Jadi menghalalkan segala cara dalam Islam kan tidak boleh, selalu terikat dalam koridor syar'i. Sehingga termasuk bagaimana syiar Islam dalam menyemarakkan tahun baru Hijriah, tapi tetap dalam koridor syariah. Kan dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Betul. Kan gitu. Ya, tapi menurut saya kepanjangan itu ya. Hidup indah dengan syariah. Hidup indah dengan syariah itu sudah lebih simpel. Hidup indah dengan syariah. Ya. Jadi memang kita ini harus anu berpikir overall ya, dari berbagai sisinya harus kita perhatikan. Yeah. Ya bagaimana siar ini tetap bisa dimunculkan, dakwah ini tetap bisa dilaksanakan, tetapi tidak kehilangan nilai-nilai syar'i. Sebagaimana juga tadi Al-Ustaz Hadi tadi itu bagaimana penyambutan satu Muharram itu meriah, gegap gembita, tapi juga sesuai dengan syariah. Nah ini dibutuhkan banyak orang yang mau duduk bersama untuk membicarakan bersama. Ini tugas bersama kan gitu loh. Saya hanya bisa menjawab, betul memang Islam ini dibatasi banyak hal ya, tidak bisa seleluasa seleluasa orang punya kreasi untuk melakukan hal-hal yang memang dengan maksud semarak dan meriah pun juga tidak boleh karena Islam ini kan satu hal yang suci gitu loh, tidak bisa orang semaunya sendiri biar semarak begini begitu ya, tidak boleh. Kalau itu keluar dari koridor-koridor keislaman ya. Apa ini jawaban saya? Ya butuh duduk bersama, kita bincangkan bersama, kita kerjakan bersama. Jadi menyemarakkan Islam, mendakwakan Islam itu tugas bersama itu. Yang saya mencoba untuk mewacanakan bagaimana bahwa dakwah Islam, bagaimana gerakan Islam, bagaimana iqamatul Islam ini menjadi tugas bersama setiap individu Muslim. Ini kadang-kadang kita sulit untuk mewacanakan itu. Termasuk sulit mewacanakan itu terlihat dari fenomenanya. Satu harakah dakwah dengan lainnya itu tidak saling mengenal dan tidak mau kenal gitu loh. Nah, bagaimana seperti itu? Emang harakah A saja yang bisa menegakkan Islam ya? Atau bahkan kalau bahasa yang paling ekstrim, emang kamu doang yang boleh masuk surga, saya enggak boleh kan gitu loh. Kadang-kadang kita mau nimbrung enggak boleh. Kita mau nimbrung ke mereka enggak boleh. Mereka kita ajak pada kita bersama dakwah juga enggak mau. Gimana jadi bingung kita ini. Nah, agama ini miliknya siapa? Agama ini milik bersama. Maka bagaimana ada sikap-sikap tasamu, sikap-sikap toleransi, sikap-sikap apresiasi kepada yang lain, ini akan sangat menumbuhkan. Saya melihat hari ini sikap-sikap tasamu itu harus dileluasakan seleluasannya. Misalnya ya, tadi itu ya fenomenanya ya. Misalnya kelompok A ngajak kelompok B bareng enggak mau ya, diajak enggak mau. Kita mau ikut mereka enggak boleh. Lah gimana kan jadi bingung, padahal kita merasa dakwah ini milik bersama, tugas bersama. Nanti kita kerjakan bersama, kita tegakkan bersama, dan insya Allah kita masuk surga bersama, kan gitu kan, kan indah gitu loh. Indah sekali ini, mudah-mudahan yang saya pahamin indah itu deh. Dengan demikian tidak ada sekat, tidak ada kotak, seluruh kaum muslimin saudara kita, sudah si A saudara kita, si B saudara kita bersama ya. Bersama menegakkan Islam. Kan indah kan? Indah, antar ya? Aktivis, antar haroka, pemimpin, para panglima, kumpul semuanya luar biasa. Kumpul jadi satu ya. Iya. Baik, itu ya. Dan nanti salah akan kita lanjutkan Ustaz, karena harus jeda dulu untuk menyimak informasi dalam kelas informasi pukul 11 siang ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah itu nanti salah kita akan kembali lagi untuk membacakan SMS dari Anda yang juga sudah bergabung. Sebagai juga menunggu bagi Anda yang akan bergabung via telepon di 765-1818. Baik, segera saja kita menuju ke tim meja berita RDS FM Solo untuk menyimak kilas informasi pukul 11. 107,7 RDS FM. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. Program Bincang Motivasi Spiritual Islami masih hadir ke ruang daerah Anda dan masih membahas seputar menggali semangat baru ya di balik tahun baru Islam. Untuk Anda juga yang akan bergabung bersama dengan kami, masih kita tunggu ya. Masih ada beberapa menit ke depan yang bisa kita maksimalkan tentunya pendengar untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini bersama dengan beliau Ustaz Ihsan SF. Dan baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi juga sudah sempat dibahas oleh Ustaz ya, berkaitan dengan masalah ini Tat, apa namanya, syiar tadi Tat ya, yang perlu juga disuarakan. Kalau ini kaitannya dengan yang namanya murotal Tat ya. Jadi saya mau tanya Ustaz, dekat rumah saya ada masjid, dan di setiap berapa hari sering diadakan kajian rutin. Lah sebelum kegiatan ini, apa namanya, mustami'nya datang begitu ya. Itu biasanya diputar yang namanya kaset murotal ya, artinya dengan volume yang tadi ya lebih keras karena kan di luar ya mic-nya. Sehingga suasana di kampung ini menjadi yaitu tadi ya, banyak mendengar suara murotal itu, padahal sebenarnya kita sangat suka dengerin murotal. Tapi apakah kemudian dibenarkan berkaitan dengan menyetel murotal dengan suara tadi ya yang lebih keras ya volumenya karena di luar tadi? Ini tolong bisa dijelaskan dari hamba Allah tadi ini. Silakan. Baik, terima kasih. Meskipun tadi saya cukup bersemangat ya, karena memang saya bersemangat itu dengan maksud untuk memberikan apa namanya ya, memberikan satu motivasi tinggi bahwa kepahaman dan kesadaran untuk idharul Islam sebagaimana perintah Allah pada surat Shaf ayat 9 liyudhiru ala dini kulleh, itu memang terasa lemah sekali di kalangan kaum muslimin. Tapi tidak kemudian kita boleh apa namanya ya, boleh seleluasa mungkin lepas tanpa batas, misalnya penggunaan sound system ini untuk kepentingan untuk disiarkan secara umum ini melebihi batas-batas yang diperlukan juga tidak benar. Gitu ya, jangan berlebih-lebihan lah namanya ya. Misalnya terkait dengan satu komunitas tertentu ya misalnya. Komunitas tertentu di situ mungkin ada satu komunitas masyarakat yang sedang mengadakan aktivitas bisnis kah, atau mungkin kantor-kantor atau perusahaan atau pelayanan jasa yang mereka membutuhkan nuansa dan suasana yang lebih tenang, ya kita jangan terlalu merecoki mereka dengan suara-suara sound system kita. Sungguh pun itu misalnya murotal. Itu artinya apa? Ya coba lihat dulu lah lingkungannya. Itu satu, kondisi sekitar itu diperhatikan. Sisi lain yang tidak kalah pentingnya supaya juga melihat waktu, timing yang pas, kondisi juga timing. Misalnya begini, kalau tadi kan saya lebih khusus misalnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan memang seluruh aktivitas terhenti ya. Terhenti. Yeah. Kenapa? Dan memang mayoritas orang pada salat Jumat. Betul. Kalau enggak salat dia sendiri. Memang kita mayoritas 80% tentang Muslim kan gitu loh. Nah, itu artinya kan secara beban moral syar'i kita kan lebih kuat. Ini kan jam-jam ibadah, ini kan ibadah. Jam-jam gitu ibadah. Iya. Betul ya. Nah, maka kemudian di luar itu yang tidak terlalu tidak terlalu mengikat itu umpamanya waktu malam hari itu kita juga enggak setuju. Kita kadang ngelihat malam jam 2 itu orang sudah menghidupkan mic dengan apa namanya, dengan murotal kah, dengan tilawah kah, dengan tarhim kah, ini saya pikir itu perlu dikaji ulang. Ya, kenapa? Itu waktu istirahat, itu hanya orang istirahat kan gitu loh. Ada orang yang mungkin capek butuh istirahat tidur, ada mungkin anak-anak yang memang jamnya tidur, ada mungkin orang-orang non-muslim yang memang haknya untuk istirahat, jadi terganggu kan gitu loh. Nah ini beda persoalan ketika misalnya sudah dekat dengan sholat subuh. Kan ibadah masalahnya. Taruh 10 menit sebelum azan subuh ya monggo, tapi kan jangan terlalu jauh malam dari itu dong. Kadang jam 2 sudah membunyikan ini, wah ini itu menurut saya itu tidak bagus. Nanti orang akan menimbulkan kesan ya, lebih-lebih non muslim, Islam ini sangat mengganggu lingkungan. Dan mereka berhak untuk mengatakan itu gitu loh. Nah jadi tadi itu tetap penggunaan sound system, tapi satu melihat lingkungan tepat, lingkungannya kayak apa. Karena lingkungan satu dengan ini kan beda. Kalau di kampung misalnya ya monggo saja, kampung memang orang dengan suara itu tidak terganggu, tapi di kota ada pelayanan jasa, ada lain-lain yang butuh ketenangan kan bisa mengganggu gitu loh maksud saya. Kemudian waktunya ya ambil aja waktu-waktu yang tidak waktu-waktu yang wajar normal aja, tengah malam jam 12 dan sebagainya ya. Ya artinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Iya tapi, begitu. Iya. Ya, baik itu, dan jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan begitu ya. Ada sesuatu yang barangkali bisa kita ketahui lah. Ya, oh berarti pas waktunya ini timingnya pas gitu ya. Kondisi lingkungan kita pas waktu jam segini pas dan sebagainya. Baik itu untuk Anda, dan kemudian berikutnya lagi dari Anda di manakah ini? Baik, dari Anda di 400 ya, dari Bapak Ahmad di Wonogiri nih Ustaz ini ya. Ini berkaitan dengan fenomena perkembangan saat ini, ada kecenderungan memang satu kelompok dan kelompok yang lainnya saling yang tidak sepaham, barangkali tidak satu fikroh, kemudian juga menjelek-jelekan yang lainnya, begitu Ustaz ini ya. Dalam konteks ini seperti apa Ustaz? Harusnya seperti apa? Artinya apakah diperbolehkan seorang Ustaz atau Kiai yang dalam pengajiannya kemudian mencoba untuk menjelek-jelekan atau barangkali juga mengungkit ya sesuatu hal yang tidak pas begitu, sehingga kemudian menimbulkan emosional dan sebagainya di tengah-tengah masyarakat pengikutnya dan sebagainya, gimana Ustaz ini Ustaz? Ya, ini sebenarnya sudah masuk pada ranah figur dakwah. Iya, betul. Apapun bentuknya, menjelek-jelekan, yang lain itu tidak boleh. Menjelek-jelekan? Menjelek-jelekan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Itu, tapi kalau mengungkap kebenaran, nah itu tanggapan ya. Ya, mengungkapkan hakikat kebenaran hakikat begini. Kebenaran seperti ini, begitu ya. Iya, sampaikan. Iya. Ini loh, kebenaran itu begini. Iya. Cukup. Cukup ya. Kalau enggak gini enggak benar, ya boleh juga, tapi enggak perlu menjelek-jelekan. Bahkan Quran sendiri kan mengatakan latasubu alih tahu, ya. Jangan kamu caci maki berhala-berhala malaikat, coba bayangkan ya. Berhala saja kalau dicaci maki kan. Bayangkan, berhala saja enggak boleh dicaci maki. Apalagi sosok, maaf ya misalnya, sosok seorang ustaz yang lain gitu ya. Sosok seorang ustaz yang lain itu dicaci maki, dicilekan di depan mimbar. Itu juga enggak boleh, itu enggak etis ya. Itu. Ya. Jadi bagaimana kalau mereka dituntut untuk menyampaikan kebenaran? Katakan kebenaran. Ya. Kebenaran itu begini, begini, kan gitu loh, ya. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah itu sangat menghindari sangat menghindari kata orang tunjuk hidung. Banyak sekali dalilnya misalnya. Ya. Misalnya artinya tunjuk hidung tentang sesuatu yang sedang dikritik itu Rasul sangat sangat hati-hati. Misalnya ketika Rasulullah ini lewat di satu kuburan, ya. Rasul saya optimis Rasul tahu siapa yang dikubur kan ya. Dan dengan segala kesalahannya, insya Allah alhamdulillah Rasul tahu. Tapi Rasul enggak sebutkan, hanya katakan penghuni kubur ini, ini saya, insya Allah akan diringankan siksanya, ya. Sebelum ini daun ini mengering, kan, ya. Rasul enggak sebutkan ini siapa, kan, katanya enggak mau tunjuk, gitu. Kemudian Rasul di Galilean juga bersabda, wailun lil aqab minanar. Celakalah mata kaki yang tidak tersiram air, ya, saat berwudu. Rasul juga enggak pernah sebut orangnya. Bahkan tentang munafikin pun memang ada surat namanya surat Al-Munafikun kan? Ya. Allah sendiri mengajarkan idza ja'akal munafikun. Jika datang kepadamu munafikun. Padahal sebenarnya ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi enggak disebut itu gitu. Sangat menghindari penyebutan nama. Ini etika berdakwah. Ya, bahkan berhala-berhala pun enggak boleh caci maki. Lah sekarang modelnya, maaf ya, ini kayaknya tidak di Indonesia itu ya. Yang saya lihat tidak di Indonesia. Kebetulan saya pernah tinggal tidak di Indonesia itu ya. Jadi modelnya dai-dai itu menjelek-jelekan dai yang lain itu loh. Dengan suara-suara, dengan kalimat-kalimat, dengan ungkapan yang sesungguhnya tidak etis. Misalnya ketika beda pendapat ya. Beda pendapat tentang salah satu amalan tertentulah apa itu umpamanya. Itu dengan diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sangat emosional. Misalnya, siapa bilang amalan seperti ini tidak boleh itu mbok di dalam bahasa Jawa biasanya sopo kondong ini kira itu mbok tidak sampai menyebut kalimat itu tidak boleh seperti gitu itu ya. Mbok tidak ilah tidak dasih tidak boleh seperti itu. Katakanlah amalan seperti ini ya ini menurut Quran begini, menurut Sunnah begini, gitu saja. Itu saja. Nah, kalau mungkin perkara-perkara yang istilah, ya sudah, mungkin si A dengan si B beda. Misalnya sebutnya tahlilan, ya sudah, memang ini orang beda pendapat, gitu saja. Dengan gender, dengan etis, nggak usah udah ngomong-ngomong di depan mimbar menjelekkan satu dengan ini, tidak perlu seperti itu. Gitu ya. Iya. Diperlukan ya. Itu justru kontraproduktif di satu sisi. Iya. Karena ini menjadi laporan kepada kita sering, Ustaz, kita ini kadang-kadang malu mendengarkan ceramahnya kiai gitu. Lah kok bisa? Lah ini kiai ngomong di radio, di mimbar di kok dengan bahasa seperti itu ya. Oke. Tapi mungkin mungkin bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia ya, barangkali di negeri entah berantah. Iya. Baik, kita menuju ke SMS berikutnya ya. Ini dari Anda yang juga sudah bergabung kali ini, dari Ibu Wahyu yang ada di Sragen nih ya. Ustadz, di desa saya ini memang pertanyaannya melebar tadi ya. Banyak kemudian pertanyaan berkaitan dengan Muharram dan juga aktivitas harian di masyarakat sekitar tadi. Enggak apa-apa tadi ya? Iya. Ini berkaitan dengan di desa beliau ya, di bulan Muharram banyak tetangga yang memberi bancaan ya. Katanya weton kelahiran. Nah, kalau menurut pandangan Islam seperti apa tadi ini tadi, berkaitan dengan hal itu, apakah termasuk syirik begitu? Iya, bancaan tadi ya, di tahun baru kemudian memasak, membagi-bagikan kepada tetangga. Ini bancaan, suronan atau apa begitu barangkali bahasanya tadi. Ada hal-hal yang masih belum saya tangkap. Ya. Pertama tadi itu kaitannya dengan momen ya, Muharram atau suronan. Yang kedua tadi kaitannya dengan kelahiran. Kan jadi yang mana yang dimaksudkan itu lah. Ya, itu dia ya. Apa kemudian dia pas lahir di bulan suro kemudian buat bancaan dan sebagainya. Saya pikir ini tidak mudah untuk dijawab boleh apa tidak boleh. Yeah. Harus dirunut dulu bagaimana duduk soal yang sebenarnya. Umpamanya begini. Misalnya ketika seseorang kaitannya dengan kelahirannya, ya bancaan. Saya katakan bancaan ini kan hanya sebuah istilah. Sebuah istilah di satu tempat tertentu untuk daerah tertentu. Tapi sesungguhnya hakikat bancaan itu seperti apa, itu harus dijelaskan dulu. Mungkin lah ya. Mungkin bancaan ini kalau orang pasakuran atau orang-orang desa, wong desa, wong Jawa. Tapi bisa jadi nanti kalau orang lain mungkin pasakuran ya. Mungkin kalau orang yang lagi mungkin apa namanya? Parcel giving dan sebagainya, itu istilah saja. Maka yang perlu dicermati apa sebenarnya bancaan itu? Artinya dia ketika mengatakan dan melakukan bancaan itu apa dulu? Misal begini, kalau kemudian kaitannya dengan hari kelahiran, mereka membuat makanan, buat-buat makanan dibagi-bagi ke orang sekitar, ya murni hanya karena itu saja. Ini kaitannya dengan kelahiran anak saya atau kelahiran saya dalam rangka mensyukuri saya yang Allah berikan kemudahan rezeki, dalam rangka mensyukuri Allah yang memberikan saya kesehatan dan sebagainya, saya bagi-bagi makanan. Kalau hanya itu, kenapa tidak boleh? Ya. Kalau hanya itu loh ya. Sebagai bentuk ini ya, rasa syukur karena Allah telah memberikan umur yang usia yang panjang sampai dengan saat ini masih diberikan. Sebagaimana ini awal puasa Asyura, itu kan syukur karena Bani Israel dimerdekakan kan gitu ya. Iya, jadi Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan dengan bala tentaranya sebagai ungkapan syukur kemudian berpuasa. Kalau dari semangat itu kan boleh. Tetapi tentu tidak sesederhana itu, sebab tidak menutup kemungkinan ketika orang dengan atas nama bancaan itu ternyata itu disuguhkan kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Maka biasanya ada ujub ya. Kakang kawah di hari-hari Kiai mong, Nyai mong, sing ngemong sapa lah. Ternyata ini tidak tahu disuguhkan pada jin atau siapa. Ini jadi persoalan berbeda gitu lah. Harus didudukan pada tempatnya ini ya. Nah, jadi saya tidak mengatakan bancaan itu boleh apa tidak boleh nanti. Cuma kalau yang kayak tradisi di masyarakat barangkali mungkin lebih ke sana tadi ya. Tradisi di masyarakat kan biasanya ada momen tertentu ya. Kalau di tempat saya itu di bulan Suro itu memang harus ini nyembelih ayam. Kalau tidak nanti terjadi apa-apa kan gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang kemudian kita pertanyakan ya. Ini berarti sudah menyelisihi dari akidah kan gitu tadi ya. Nah, kalau terjadi apa-apa. Ya, betul kan, gitu, betul. Maka ini pun memang sekali lagi tidak bisa dijawab dengan hitam putih. Taruhlah tadi itu ya suruhan, kemudian motong ayam kalau nggak jadi sial ya. Ini malah masuk akidah syirik. Nah itu dia kan, makanya itu ada sesuatu hal yang memang perlu kita lihat lebih jauh ya. Baik, kita menuju ke penelpon terakhir tadi ya, karena waktu juga tadi ini ya Pak SMS masih banyak ini. Kita menuju ke penelpon ya berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Firdaus di Klaten. Alhamdulillah. Silakan. Masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Tentang ya, saya itu juga rasanya gimana ya. Jadi saya merasa bahwa sekarang itu sebagian besar umat Islam itu terjangkiti apa ya, penyakit eksklusivisme ya kalau saya katakan. Jadi ketika misalnya saya tidak datang dengan organisasi A misalnya, atau golongan A atau B atau C atau D, ya saya berpendapat bahwa Islam ini ya Islam gitu. Jadi jangan mudah dipecah-pecah, dikotak-kotakkan sedemikian rupa. Tapi itu tadi kan ketika seperti yang sudah sampaikan tadi, diajak ragu lem timori wegah. Jadi kadang sok malah mencibir ketika ini saya kata, ya Allah, jadi apa yang salah nih? Apa something wrong? Memang ada sesuatu yang salah. Ketika bijak, orang belum timori, wegal. Ini kan sulit kan? Ya kan? Apalagi pakai mencibir gitu loh. Tapi yang sering kali ya, terutama ini, terutama kalau di lingkungan saya sini, itu memang saya tidak perlu sebutkan ormasnya ya, tapi memang sampai seperti itu tadi, ini kiki sudah sunatonya dari sana, orang belum suka ngumpul baikon, sampai seperti itu. Jadi sedemikian ekstremnya, padahal kita tahu ormas itu juga besar sebetulnya. Kalau itu kekuatan bisa mengumpul jadi satu dalam sebuah kekuatan power people, power Muslim people, jadi akan kuat gitu kan. Nah, ini gimana Pak? Tentu menghilangkan sekat-sekat gap-gap yang sifatnya buruk ini loh kan. Ya kan? Ya, terutama masalah gap-gap yang sifatnya buruk dan gap-gap yang sifatnya perbedaan mendefinisikan musuh bersama. Saya pernah tanya pada salah satu ustadz yang dia sudah insyaallah sudah berpengalaman dan sudah praktek juga, ada empat musuh yang harus kita hadapi. Romawi Timur diwakili oleh Eropa dan Amerika, kemudian Majusi, Persia Majusi yang diwakili oleh Syiah, kemudian Yahudi, kemudian yang keempat penguasa yang musyrik. Dan produk turunannya tinggal kita definisikan yang paling dekat, yang paling mengancam, yang mana itu yang kita hadapi. Dan sebetulnya kan kalau sudah bisa mendefinisikan bersama kan sebetulnya tidak ada perpecahan sebetulnya. Ya permasalahan di situ itu Tad. Mohon pencerahannya Tad, jazakallahu khairan katsiran, semoga dapat mencerahkan ini Tad. Tad istiqomah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Virus eksklusivisme begitu Tad ya. Tidak mau dicampuri dengan yang lainnya itu tadi. Ya. Ini biar agak rileks dikit ya. Ini saya dengan Pak Firdaus ini bolo ini. Oh gitu ya, bolo ketemu gede Tad. Iya, satu pemikiran. Iya, iya. Jadi saya memang prihatin sekali dengan apa yang kita ungkapkan tadi itu. Sesama muslim ya, diajak orang gelem, diwarimo, malah mencibir. Gimana kan itu? Ini persoalan loh ya. Iya, iya. Maka sudahlah, Islam ini adalah sebuah rumah besar. Istana besar bahkan. Betul. Jadi Islam ini sebuah istana besar. Jadi milik bersama itulah. Ya. Tadi Pak Firdaus tanyakan bagaimana apa namanya mensikapi seperti ini ya. Ya pertama memang kita upayakan untuk bangun silaturahim ini sebaik-baiknya. Ya. Bangun silaturahim di antara para tokoh, para aktivis gitu loh. Sampai dulu kita pernah menggagas adanya wedangan aktivis itu. Sampai seperti itu. Gitu ya. Bahasanya bagus sampai itu, ya, wedangan aktivis itu. Di Sukoharjo dulu tatanya. Iya, itu kan begini duduk soalnya. Kadang di antara para aktivis, tokoh-tokoh aktivis si A, si B, si C gitu ya. Itu kadang-kadang kalau ngomong agama ora ketemu. Ngomong agama ora ketemu. Wis rasa ngomong agama wis saya duduk bareng lah kita wedangan bareng ngomong liyane kan gitu loh. Sampai-sampai seperti itu sebenarnya itu kan wujud keprihatinan kita. Kita ini kepada saudara sesama kok malah tidak akur itu bagaimana kan gitu loh. Ya, tetapi tentu harapannya ya dengan wedangan aktivis rasa ngomong agama lah wis nek nggon warung heeh apa ngendi wis ngomong liyane kan lama-lama akur, lama-lama akrab. Nah, dari situ nanti kan terjadi ta'liful qulub ya, ta'liful qulub. Jadi terjadi ta'lif itu pelembutan hati. Hatinya lembut antara tokoh A dengan tokoh B karena sering ketemu silaturahmi, hatinya lembut. Kalau sudah begitu, nanti poin berikutnya kemudian bisa setelah ta'liful qulub ya melembutkan hati, ta'lib qabla ta'rif ya, melembutkan dulu sebelum memberitahu. Kemudian barulah kita at-tadarut mulai masuk pintu selanjutnya. Kalau kita dengan mereka tidak ada jeda hati ya, itu kan kita lebih gampang ngomong gitu loh. Meskipun ngomongnya itu awalnya ya, tidaklah terlalu serius lah, sekedar melontarkan melontarkan ide-ide, gagasan, pemikiran aja. Yang ringan itu sambil guyon saja. Jadi, kan, gitu. Nanti selanjutnya kalau mereka welcome, baru kita bisa masuk lebih lanjut. Saya kira itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi dibutuhkan tokoh-tokoh itu berkumpul bersatu lah. Jadi kita ini sayang sebenarnya. Kita ini kaum muslimin dengan apa namanya organisasi dan ormas yang sangat besar, tapi satu dengan lainnya ini kadang-kadang dikotak-kotakan hanya persoalan yang sangat ringan, sangat sepele, sangat sederhana. Sesuatu yang kemudian dipersoalkan. Maka kita sarankan, enggak usahlah bertele-tele berbelbuan bahas masalah tahlilan, yasinan itu, perkara itu kalau tidak pas itu bisa kontraproduktif. Ya biarlah kita membahas sesuatu yang kita bisa sepakat gitulah. Enggak usah kita membicarakan sesuatu yang kita tidak sepakat. Nah, kadang-kadang juga pemikiran seperti ini nanti tahu-tahu dari ujung sana nyeletuk, wah ini kelompok PBB apa ya, Persatuan Bid'ah-Bid'ah, makin jadi susah memang. Kita yang harus berlapang dada kadang-kadang ini. Kita maunya baik sana baik sini, itu dianggap dianggap apa namanya inkonsisten, dianggap tidak berpendirian, dianggap bajing loncat bahkan loncat sana loncat sini, loncat ke sana ke sini ke komunitas kaum muslimin, lho apa salahnya kan gitu. Kadang-kadang kita ini harus berlapang dada. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan kita mulai dari etikat yang baik dulu lah. Insyaallah nanti jika ada jalan. Yang penting kita pernah mengawali, memulai. Ya, kita pernah menggagas, mengawali dan memulai. Bagaimana di antara tokoh-tokoh Islam, bagaimana di antara komunitas Islam, bagaimana di antara fikrah-fikrah Islam ini ada kedekatan dan bahkan ada kesamaan. Wallahualam bishawab. Baik itu pendengar, dan barangkali kita bacakan satu SMS lagi aja Tat, ya. Karena ini juga waktunya di samping itu juga sebenarnya masih banyak SMS yang Tat ini ya. Ini berkaitan dengan seorang ibu Tat yang mau curhat juga ini ya. Kalau ada seseorang meninggal muslim maupun non muslim di lingkungan kami, saya mesti ikut masak-masak. Nah ibu-ibu kalau datang bantu-bantu katanya digosipin yang negatif Tat ya. Wah ibu itu gak ikut gitu ya. Berkaitan dengan kegiatan ini Tat ya, meninggal gitu tadi ya. Termasuk juga saya digosipin begitu Tat, tapi saya tetap tidak bantu. Namun kalau melayat saya datang ya. Nah, kalau menurut Ustadz bagaimana Tat? Ini apa yang salah dengan diri saya ini Tat? Ya, ini sebenarnya juga masalah-masalah yang klasik ya misalnya. Kaitan dengan orang kematian lah dan sebagainya. Itu memang tidak tidak sesederhana yang kita akan berikan jawaban. Perlu dirunut dari banyak hal. Lebih-lebih menghadapi masyarakat awam, ya secara umum masyarakat awam tidak banyak mengerti, memang kita repot ya. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang ada pada kita, ya maka kita tetap komitmen dengan apa yang kita yakini. Pertahankan. Kita pertahankan. Di sisi lain, di dalam melakukan aksi, ya tentu kita penuh toleransi. Ya gini aja lah misalnya. Misalnya kita nggak sepakat dengan adanya nyewu umumnya. Ya sudah kita enggak datang di acara itu. Gentle aja ya. Gitu kemudian ya? Di acara lain kita datang ya. Kita tunjukkan bahwa kita enggak setuju dengan acara nyewu, karena nyewu ini kan ini budayanya Hindu mamanya begitu ya. Hindu Buddha. Kita kalau bisa kita terangkan dengan hikmah, dengan mauidhoh hasanah kita terangkan. Gitu ya? Kalau enggak ya kita memang masih butuh momen untuk menerangkan di kali lain. Tapi artinya tetap silaturahim datang ke sana ya. Iya, momen-momen lain tetap kita datang. Ya. Termasuk di masyarakat begitu. Kita enggak setuju dengan undangan selamatan misalnya. Tapi nanti di acara-acara kampung yang lain yang tidak bernuansa tidak bernuansa ritual dan seremonial seperti itu, kita menjadi orang pertama kerja bakti, bangun kampung, iuran, fasilitator, banyak hal. Nah kalau kita misalnya ya, contoh beginilah, kita memang kebetulan kampung kita kampung yang adat budaya dan tradisinya sesuai dengan nenek moyang yang masih dengan budaya-budaya yang kita tidak setuju karena nggak Islami. Tapi kita sudah mendukung di sisi lain, itu sebenarnya mereka tidak punya alasan untuk mengatakan kita ini bukan orang baik. Buktinya apa? Lo misalnya pertemuan RT lo kita sudah menyediakan apa namanya fasilitasnya. Kadang apa namanya gedungnya kita yang menyediakan, konsumsinya kita menyediakan, lampu-lampunya kita menyediakan, yang bayari ini sebenarnya mereka tidak punya alasan kalau tetap mereka apa namanya menuduh mencibir, kita bukan orang baik, mencibir kita lah ya yang salah mereka sendiri, ada gitu kita terima saja, itu risiko berpegang kepada kebenaran. Ya memang dunia ini penuh dengan resiko Tat ya, kalau mau hidup itu ya. Tinggal kita pengen resiko yang mana, gitu saja ya. Baik, barangkali itu Ustadz ya, di kesempatan kali ini ada yang mau disampaikan terakhir Tat sebelum kita akhiri. Iya. Ini momen hijriah ya. Sesuai dengan moto kita tadi itu tahun baru, semangat ibadah baru ya. Ya. Maka kemudian ibadah dalam berbagai bentuk dan ragamnya, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan ibadah itu kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Maknanya adalah ibadah itu luas, apa saja perkataan, perbuatan yang dicintai Allah dan diridhai itu ibadah. Marilah di tahun baru ini seluruh bentuk ibadah itu kita perbarui semangatnya. Termasuk semangat idharul Islam. Semangat mempromosikan Islam, semangat mempopulerkan Islam, semangat mengenalkan Islam kapan saja, di mana saja, dalam event dan momen apapun, dimanapun kita duduk sebagai apa, Islam kita bawa, kita kenalkan. Semangat. Sekaligus kita menjadi pionir, menjadi contoh ya, kita semangat dalam Islam, kita buktikan, kita bekerja, kita berdakwah, kita berjuang, kita wallahualam bissawab. Saya kira demikian saja. Baik, syukur jazakallah Ustaz ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi pekan depan Ustaz ya, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, demikian tadi program kita Bincang Motivasi Spiritual Islami bersama dengan Ustaz Ihsan Asyaf berkaitan dengan satu tema kita ya, di pagi kali ini menggali semangat baru di balik tahun baru Islam. Dan semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita ambil pelajaran yang tentu saja bermanfaat ya, untuk kehidupan kita di masa kini dan juga masa yang akan datang. Saya Salman di meja siar, dibantu rekan Eko di meja operator, segera undur diri dari ruang dengar Anda. Informasi untuk azan zuhur ya, di kesempatan kali ini pukul 11:31 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد واتباع لمحمد حطموا ظلم الليالي. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah.